tersipu malu melihat tingkahku sedang tergila-gila kepadamu. Mencari mulai menampakkan sinar keindahan. Andai rasa penasaran ini berakhir dengan tersipu malu melihat tingkahku sedang tergila-gila kepadamu. Mencari mulai menampakkan sinar keindahan.